Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Khonabatina asakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita mulai dari bab yang ke-115. Bab istihbabi qawni saqil qawm akhirahum syurbah. Bab disunahkan orang yang menjamu minuman suatu kaum adalah yang paling terakhir minumnya. Hadis yang ke-773. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anna bi Qatadah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal saqil qaumi akhiruhum ya'ni akhiruhum syurbah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang menjamu minuman suatu kaum adalah yang paling terakhir minumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan pula oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 3589. Nah, dalam hadis ini terdapat adab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang yang menjamu makanan dan minuman untuk suatu kaum, yakni diutamakan untuk mendahulukan orang-orang yang dijamu, sedangkan pihak yang menjamu paling akhir minumnya dan makannya. Misalkan menjamu minum kopi begitu ya, dituang kopinya untuk orang-orang yang dijamu. Nah, yang menjamu minumnya belakangan. Kalau sisa, ya ikut minum. Kalau ternyata gak tersisa, ya memang resiko yang menjamu. Ya, yang penting pihak yang dijamu sudah dipuaskan dengan jamuan tersebut. Termasuk kalau bagi-bagi buah juga demikian. Yang membagi mengutamakan pihak yang diberi. Nanti yang tersisa dia makan belakangan. Termasuk yang menjamu makanan, yang lain dipersilakan untuk dijamu terlebih dahulu. Adapun pihak yang menjamu makannya belakangan. Kalau masih ada sisa ikut makan. Kalau ternyata pas gak ada sisa, ya sudah. Yang penting yang dijamu sudah apa ini kebagian semua. Ini sunnah. tidak wajib, tetapi ini adalah termasuk adab dan prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Barakofikum. Hadis yang ke 774 bab 116 babu jawazi syurbi min jami'il awani at-tahira ghair adh-dhahab wal fiddah. Bab bolehnya minum dengan menggunakan semua gelas yang suci selain gelas emas dan perak. Wa jawazul qur'i wa washrubu bil fam minan nahri wa ghairi bi ghairi ina'in wala yadin. Dan boleh melakukan al-qur' itu adalah minum langsung dengan mulut dari sungai atau semisalnya, tanpa gelas, tanpa tangan. Wa tahrimi isti'mali ina'i dzahab wal fiddah fi syurbi wal akli wat taharah wa sa'ir wujuhil isti'mal. Dan haram menggunakan gelas emas dan perak baik untuk makan, minum, bersuci atau untuk penggunaan yang lainnya. Baik. Hadis yang ke-774. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala hadaratis shalah faqama man kana qaribat dar ila Ali wa baqiya qaumun fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mikhbabin min hijar fa saghura al mikhbab ayab suta fihi qafahu fa tawaddu al qaum kulluhum qalu kam kuntum qala 80 wa ziyadat muttafaqun alaih wa hadhihi riwayat al bukhari wa fi riwayat lahu wa li muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma'in fa utiya bi qadahin rahin fihi syai'un min ma' fa wada'a asabi'ahu fi qala anas fa sa'altu andu ila al ma' yambu'u min baini asabi'i fa khazartu man tawaddu'a ma baina sab'ina ila thamanin. Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah bercerita telah masuk waktu sholat, maka bangkitlah orang-orang yang dekat dengan rumahnya untuk pulang ke keluarganya. Nah, dengan maksud berwudu di rumah, ya. Dan tersisa beberapa orang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi bejana. Mihdab, bejana itu tempat air, min hijarah dari batu. Ternyata tempat air tadi kecil sehingga beliau tidak leluasa untuk membentangkan telapak tangannya di dalam tempat air tadi. Tapi semua orang yang ada bersama Nabi bisa berwudu semua dari air tadi. Mereka pun bertanya, jumlahnya berapa kalian saat itu? Anas menjawab, sekitar 80 lebih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Ini riwayat Imam Bukhari. Adapun dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lain disebutkan bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta tempat air, kemudian beliau diberi bejana yang di dalamnya sudah ada airnya, tapi cuma sedikit. Maka Nabi pun meletakkan jari jemarinya ke dalam tempat air tadi. Anas pun berkata, aku pun mulai melihat air dalam bejana itu memancar di antara sela-sela jari jemari Nabi. Aku hitung orang yang berwudu saat itu antara 70 sampai 80 orang. Dalam hadis ini ikhwan abidin azakumullah menunjukkan bahwa Nabi menggunakan tempat air dari batu untuk tempat wudu. Ya. Ini menunjukkan bahwa boleh kita menggunakan gelas, piring dari batu, baik untuk minum, makan, atau untuk berwudu. Dikiaskan dengan batu, semua benda-benda, bahan, selain emas dan perak, karena emas dan perak ada dalil khusus yang melarangnya. Misalkan dari besi boleh, dari tembaga boleh, dari kayu boleh, dari aluminium boleh, dari kaca boleh. Nah, yang kedua adalah hadis ini menunjukkan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bisa memperbanyak air dari jari jemari beliau. Jadi beliau saat datangnya waktu sholat itu diberi tempat air dari batu tapi kecil. Sementara di sekitar Nabi itu jumlahnya antara 70 sampai 80 orang. Semuanya juga butuh berbutuh. Ini kalau menurut logika, enggak cukup air yang ada dalam tempat air dari batu tadi. Tetapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan mukjizatnya. Jari jemarinya dimasukkan ke dalam air di tempat air yang dari batu tadi, kemudian dilihat oleh Anas bin Malik memancar air dari sela-sela jari jemari Nabi, sehingga para sahabat yang berjumlah 70 sampai 80 orang tadi semuanya bisa berwudu secara sempurna dari air itu, ya, yang masuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak air, ya. Taib, hadis berikutnya yang ke-775. Wa an Abdillah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu qala atana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an min tawrin min sufrin fatawaddoa. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada kami, maka kami pun mengeluarkan untuk beliau air yang ada dalam baskom kecil terbuat dari tembaga. Tawar itu semacam baskom, sufar itu tembaga, nuhas, ya. Kemudian beliau berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kesimpulannya, tembaga boleh dijadikan sebagai bahan untuk gelas, piring, wudu, atau yang lain, ya. Dan itu hukumnya boleh. Yang penting tadi itu, selain emas dan perak. Yang ke-776. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin min al-ansar wa ma'ahu sahibul lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana indaka ma'un fata hadilailah fi shannihi wa illa qara'na. Rawahu al-Bukhari. As-Shan al-Kirbah. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah bercerita, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah masuk menemui seorang laki-laki dari Ansar. Ini ada yang mengatakan nama laki-laki ini adalah Abul Haitham Ibnu At-Taihan. Abul Haitham Ibnu At-Taihan, salah seorang laki-laki dari Ansar. Saat itu Nabi bersama dengan sahabatnya. Sahabat yang bersama Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Rasul SAW bersabda kepada laki-laki dari Ansar, yakni Abul Haitham. Nah, sungguh jika ada padamu air malam ini untuk bisa aku minum dari kirbah atau sani, wa illa qara'na, tapi kalau tidak ada ya kita akan melakukan al-qur. Kan sidir riwayat oleh Imam Bukhari, as-sin atau al-kirbah. Jadi dalam hadis ini Rasul bersama Abu Bakar ini bermalam ya di rumahnya salah seorang Ansar, yakni Abul Haitham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta disediakan air di kirbah. Nah, shannun itu sama dengan kirbah, tempat air dari kulit. Nah, beliau minta persediaan air. Kalau tidak ada, kata Nabi, ya sudah, kita akan melakukan al-qur'u, qur', yaitu minum dengan mulut langsung di tempat air tanpa gelas, ya. Nah, misalkan ada ember besar airnya itu ya, nah langsung diminum, tak pakai gelas. Atau sungai jernih minum langsung, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quruq itu jawas, boleh, yakni minum langsung dengan mulut diarahkan ke penampungan air yang banyak, sungai atau semisalnya, ya, terus diminum tanpa gelas. Nah, ini kalau sumber-sumber air pada zaman itu masih bersih, steril, ya, sehingga tanpa dimasak masih aman. Nah, sekarang ini sudah banyak limbah-limbah industri, pencemaran lingkungan dan lain-lain, sehingga enggak semua air bisa dinikmati secara langsung, harus disteril dulu, ya. Apalagi kondisi fisik orang-orang sekarang itu lebih lemah daripada orang-orang dulu, sehingga nggak bisa sembarangan minum air mentah, ya. Ya mungkin kuat sesaat, habis itu mendem, mules, ya. Nah, banyak bakterinya. Baik, barakallahu'alaikum. Yang jelas itu bukan sesuatu yang rendahan, bukan sesuatu yang kurang sopan, tapi itu jawas boleh, ya. Nah, misalkan kok kamar mandinya airnya itu memang air aqua, ya. Nah, langsung diminum tanpa gayung, tanpa gelas juga apa-apa, ya. Nah, enggak masalah, ya. Itu jawas. Baik, kemudian di sini menunjukkan bahwa larangan minum langsung dari mulut kirbah itu larangan tanzih, ya. Nah, makruh tanzih. Hadis berikutnya yang ke-777. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil harir wad-dibaj wash-syurbi fi aniyati dhahab wal-fiddah wa qala hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita memakai al-harir, sutra, wad-dibaj, ini juga bahannya sutra, ya. Harir sama dibaj itu sama, sutra. Satunya sutra biasa, satunya sutra yang halus. Dan melarang kita minum dengan menggunakan gelas emas dan perak. Beliau bersabda, itu semua untuk orang-orang kafir di dunia. Itu nanti untuk kalian di akhirat. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya larangan memakai sutra itu adalah untuk laki-laki. Kalau wanita boleh pakai sutra, kecuali darurat boleh laki-laki pakai sutra. Darurat itu contohnya dia terkena penyakit kulit yang tidak bisa memakai baju kecuali kain sutra, maka boleh pakai kain sutra. Tapi kalau sudah sembuh, maka kembali dilarang. Nah, yang kedua, untuk larangan minum dengan gelas emas dan perak, ini berlaku umum, baik untuk laki-laki atau wanita. Dikiaskan piring emas, piring perak juga enggak boleh dipakai untuk makan. Nah, ada juga yang mengkiaskan berarti enggak boleh kita berwudu pakai baskom emas dan baskom perak, ya. Nah, karena ini adalah bentuk membanggakan atau bangga-banggaan, ya, pemborosan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir di dunia. Adapun di akhirat nanti, semua yang dilarang di dunia itu akan dihalalkan untuk orang-orang yang beriman. Sutra, khamr, ya, emas dan perak dan lain-lain, ya, itu akan dihalalkan. Musik juga begitu, ya, akan dihalalkan di akhirat nanti. Nama-namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Kalau di dunia memadharatkan, kalau di akhirat nanti itu membawa maslahat dan manfaat. Kalau khamar di dunia kan memabukkan, memadharatkan, bisa merusak saraf dan semisalnya, ya. Tapi kalau di akhirat nanti, khamar akhirat beda dengan dunia. Itu akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang masuk dalam surga. Nah, jadi beda hukum, ya, ini sebagai ujian untuk kita semuanya agar taat dengan aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak cari-cari alasan untuk melanggarnya. Masalah gelas saja kok dipermasalahkan, ya, mau emas, mau perak, mau yang lain, masalah duniawi, apa yang dilarang-larang segala. Nah, ini was-was syaitan. Tugas kita adalah taat kepada perintah dan larangan, ya. Kalau dilarang, ya sudah, jangan, gitu saja. Gak usah pakai cari alasan-alasan seperti itu. Pasti Allah tahu hikmahnya, ya. Di antaranya tadi itu adalah akan dinikmati di akhirat dengan yang lebih baik. Berarti ini semacam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kenapa kok sampai enggak boleh minum pakai gelas emas, gelas perak, padahal bahannya juga bagus, ya. Nah, bedanya apa dengan gelas kaca, ya? Nah. Baik. Intinya itu ujian untuk kita. Kita mau taat atau tidak, gitu. Kalau taat, maka balasannya nanti di akhirat, gelas-gelas yang kita pakai di akhirat nanti, piring-piring dari emas dan perak. Nah, tentu kualitasnya beda. Sama-sama emasnya, satunya emas dunia, satunya emas akhirat. Taib. Hadis berikutnya yang ke-778. Wa an Ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah inna ma yujarjir fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dengan gelas perak, sesungguhnya dia telah memasukkan ke dalam perutnya neraka jahanam. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin di Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi aniyatil fiddah wa dhahab, sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan bejana emas, dengan bejana perak dan emas. Nah, wa fi riwayatillahu man syariba fi ina'in min dhahab aw fiddah fa innama yujarjiru fi batni nar min jahannam. Dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang minum dari gelas emas atau perak, maka sesungguhnya dia telah memasukkan neraka jahanam ke dalam perutnya. Jelas, ya. Ini termasuk ancaman keras, menunjukkan itu bukan larangan biasa, tapi larangan haram, ya. Dosanya juga bukan dosa biasa, tapi dosa besar. Semata-mata minum pakai gelas emas atau perak, semata-mata makan pakai piring emas atau perak, semata-mata berwudu pakai gayung emas atau perak, atau baskom emas atau perak, itu sudah diancam dengan neraka jahanam. Berarti larangannya bukan larangan biasa, tapi larangan haram. dosanya juga bukan dosa biasa, tapi dosa apa ini? Dosa besar. Barakofikum. Selanjutnya, kita sudah masuk kitab yang baru, Kitabul Libas. Kitab tentang masalah pakaian. Bab yang ke-117. Bab istihbabi tsaubil abyad. Bab disunahkan pakai baju putih. Wa jawazil ahmar wal akhdar wal asfar wal aswad. Wa jawazi min kutnin wa kitan wa sya'rin wa suh wa ghairiha ila al kharir. Boleh pakai baju warna merah, boleh pakai warna hijau, boleh pakai warna kuning, boleh pakai warna hitam, boleh dari katun, nah, boleh pula dari bulu atau wol atau semisalnya, kecuali sutra. Nah, di sini untuk warna merah ada penjelasan tambahan, yang dibolehkan itu warna merah tapi ada motif-motif warna lain, ya, tidak warna merah murni. Kalau warna merah murni ada larangan motifnya itu, mungkin ada strip-strip warna putih atau warna hitam, ya. Nah, pokoknya ada motif-motif warna selain merah, ya, tidak merah murni. Termasuk yang warna kuning, nah ini juga begitu. Yang enggak boleh itu kuning yang berbahan usfur, yakni usfur itu daun-daun pewarna, ya, itu yang diwenter, yang dicelup dengan bahan usfur, ini kuning yang enggak boleh. Nah, adapun kalau bukan hasil winter yang berbahan usfur, maka enggak masalah. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Allah Ta'ala berfirman, wahai Bani Adam, sungguh kami telah menurunkan atas kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan untuk berpenampilan bagus, dan pakaian takwa itu lebih baik. Surah Al-A'raf ayat 26. Ayat ini menunjukkan wajib bagi kita untuk menutup aurat dengan pakaian di depan orang lain yang tidak boleh melihat aurat kita. Yang kedua, di antara fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat dan untuk berpenampilan bagus. Rishan itu ma yutajammalu bi min thiyab, yakni pakaian-pakaian yang dipakai untuk berpenampilan bagus. Jadi semakin bagus pakaiannya, semakin bagus orangnya, ya. Nah, semakin enggak berpakaian, semakin tidak bagus, begitu, ya. Nah, adapun libasut taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan itu lebih baik. Ini ada dua versi penafsiran. Yang pertama, pakaian zahir, yakni pakaian-pakaian yang syar'i itu lebih baik, Karena pakaian yang syar'i itu didasari oleh ketakwaan, ketaatan kepada Allah Ta'ala, terutama bagi muslimat, ya, ibu-ibu dan mbak-mbak muslimah. Ini ada ketentuan-ketentuan pakaian yang harus ditaati. Ini lebih baik daripada asal pakaian. Nah, ada juga penafsiran yang sifatnya maknawi, bahwa yang dimaksud dengan dibasut taqwa dalika khair adalah rasa takut kepada Allah itu lebih baik. Nah, artinya di antara tanda orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat. Yang kedua, mau mengikuti aturan-aturan syariat dalam masalah ketentuan pakaian. Pakaiannya enggak boleh sutra bagi laki-laki. Ya. Pakaiannya harus menutup aurat untuk semuanya, khususnya yang muslimah, wanita-wanita muslimah. Pakaiannya harus mengikuti ketentuan syariat, menutup semua anggota tubuhnya. Kemudian yang tebal, tidak transparan. Kemudian yang lebar, longgar, tidak ketat. Kemudian tidak menyerupai pakaian laki-laki. Kemudian tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir yang menjadi ciri khas mereka untuk ritual-ritual mereka. Kemudian juga tidak berniat untuk pamer atau syuhrah. Nah, jadi kalau mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, adapun kalau di depan mahramnya, itu ada beberapa hal yang dibolehkan, ya. Adapun kalau menyerupai pakaian khusus orang kafir dalam ritual-ritual mereka, ini haram secara mutlak, baik di luar rumah atau di dalam rumah. Atau yang menyerupai laki-laki juga demikian, baik di dalam rumah atau di luar rumah, enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Wa qala ta'ala wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum. Allah menjadikan kalian pakaian-pakaian untuk menjaga kalian dari panas matahari, dan pakaian-pakaian yang bisa menjaga kalian dari tebasan atau tusukan senjata ketika perang. Surah An-Nahl ayat 81. Ini menjelaskan fungsi pakaian berikutnya. Ini untuk menjaga kulit kita dari sengatan panasnya matahari. Nah, apalagi yang di daerah panas di luar rata-rata, ini kalau enggak pakai baju, kulitnya bisa gosong, ya. Nah, yang kedua fungsinya adalah untuk menjadi pelindung dalam peperangan. Ini adalah baju-baju besi. Baju-baju besi, baju-baju perang, ya. Yang bisa tidak tembus pedang atau tombak atau panah. Atau kalau sekarang rompi anti peluru, ya, yang mana peluru enggak tembus. Nah, itu di antara fungsi-fungsi baju dan pakaian yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Baik. Selanjutnya dalam hadis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa dalil. Hadis yang ke-779. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khair thiyabikum wa qaffinu fiha mautakum. rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pakailah baju putih karena baju putih adalah baju kalian yang terbaik, dan jadikan kain kafan untuk orang yang mati berwarna putih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syaibani juga dalam Sahih Abi Dawud. Nah, ini menunjukkan sunnah pakai baju putih. Dijelaskan oleh para ulama ini berlaku untuk laki-laki, ya. Baju putih yang disunahkan ini berlaku untuk laki-laki. Nah, karena syarat baju untuk wanita, apalagi ketika keluar rumah, itu yang tidak tembus pandang. Ini rata-rata kalau baju putih itu tembus, ya, sehingga untuk wanita tidak masuk. Yang masuk adalah laki-laki. Adapun yang kedua, sunnahnya memakai kain kafan untuk si mayat, ya, memakaikan kain kafan si mayat, kain yang berwarna putih. Ini berlaku baik mayatnya laki-laki atau perempuan, karena saat itu sudah tinggal dikebumikan, ya, bukan untuk dipajang, sehingga tidak ada perbedaan baik mayat laki-laki maupun mayat perempuan. Tapi boleh seandainya tidak ada kain putih, kemudian kain kafannya warna yang ada, enggak masalah. Tapi sunahnya pakai kain warna putih. Nah, kalau misalkan kok sarungnya ada, enggak ada kain warna putih, dia punya sarungnya, suaranya sobek. Ya, tiga lembar begitu untuk dibungkuskan ke mayat. Nah, barakallahu. Hadis berikutnya yang ke-780. Wa an Samuah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasul bayad fa innaha adharu atyab wa kafinu fiha mautakum. Rawahu An-Nasa'i wal Hakim wa qala haditsun sahih. Dari Samurah radhiyallahu taala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah baju putih karena baju putih itu lebih bersih, lebih bagus. Dan pakaikanlah kain kafan warna putih untuk orang-orang yang telah mati dari kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim. Beliau mengatakan hadis ini apa ini? Sahih. Sama faedahnya dengan hadis sebelumnya. Hadis berikutnya yang ke-781. Wa anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qol. Dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Wa laqad ra'aituhu fi khullatin hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsan minhu. Tafakkur alaih. Rasulullah sallallahu itu bodinya ideal, marbu itu. Laisa qasiran wala mufarrad fitul. Enggak terlalu pendek, enggak terlalu tinggi. Berarti ideal. Sungguh aku melihat beliau memakai baju warna merah. Aku tidak pernah melihat baju yang lebih baik daripada yang beliau pakai saat itu. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, jelas ya. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Ta'ala memiliki fisik yang bagus, ideal ya. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek, ideal. Yang kedua, boleh pakai baju warna merah. Dengan catatan merahnya tadi itu ada motif-motif lain, warna lain ya. Karena ada beberapa riwayat nanti menjelaskan tentang masalah larangan pakai baju warna merah, sehingga para ulama mengkompromikan yang dilarang itu kalau merah murni ya. Tapi kalau ada strip-stripnya hitam atau putih atau hijau atau motif lain selain merah, maka enggak apa-apa. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa kita, dan semoga Allah ta'ala memberi taufik, hidayah, dan kemudahan untuk kita agar bisa menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.